Mantek Saban halaman halaman 102 matan wa alam annama zakara ul musannif huwa fi mujaba tidaklah jika ada ini Maka bermula tasmiyahnya akan mutasilah ataupun mujiliyah karena musyabahahnya bagi mutasilah. Ini bukan mutasilah ini ada bukan mujiliyah karena serupa dengan mutasilah kan. Disebutkan pas serupa pada tertib dua perkara susunan jabatan beda ini mereka kan. Di bina mereka karena ada insanan karena ada bukan bersih. Jadi nantiyah mutasilah mantan mereka. Jadi untuk hubungan nantiyah baik kalian mereka ini susunan di taban dan taban dong pada menyusuli dia itu ada syarat. Jadi kita harus ikut itu pun anda buka. Jadi adalah rekun adakala menurut buka yang mutasilah yang ikut yang nyo berikutkan mutasilah. Tapi serupa dengan mutasilah, maka kebunan ini syartiyah mutasilah. Ataupun kebunan, memang syartiyahnya ke jalan istilah itu nama bagi baluan. Mantan hari berikut, yang tidak akan menjabah ini. Jadi ini kata tadi, Salibah, Bayrakun, Ma'au Jabat, Salazuma, ataupun Sernafi Daladum. Intinya dia akan musahabah ataupun intinya kepada mana musahabah berapa musahabah ini kasih mun kepada Salibah. Maka bermula tasmiyahnya akan mutasilah atau rujuliyah karena musahabahnya bagi musahabah wa ilam yakin karena musahabah maka tidak ada padanya ikhisal dan tidak ada padanya di rujul mananya ikhisal dan ikhisal. Wazadul imtisali dan qadiyah yang mempunyai imtisal yaitu qadiyah syartiyah mumtasilah guna ini karena berbeda itu barang yang dikuaji dia akan tanapur antara keduanya mubadam dan dari mana tanapur tanabi dan ina. Tanapur mubadam dan tadi ini sebalik mubadilah tapi kan mubadilah menjawab tadi bang pada perbedaan ada menyala gunam mubadilah nang jabah nang tadi bang menyebut tafsilah mujabah dikendaki kepada musahabah mubadam dan tadi menyesalibah hanya dikendaki kepada musahabah menafikan iktidak kepada musahabah bukan mengisbatkan tanapun benar berbeda bentuk dari tafsiyah mutasilah salibah karena pegahnya mubahilah mumpahilah dikendaki tanapur berlawanan antara mubadam dan dari dikendaki ritabiyah kepada dua ini berlawanan menyosatiyah mutasilah salibah kan dikendaki kepada berlawanan tidak kepada sohbahnya hanya lagi antara insan batik. Dan yang baik dapur desa, ingkana ada insanan, karena hajaran. Menyonyo di insan, pasti di batik. Yang hana mana? Menyaka insan, kan pasti batik yang hana. Apakah antara insan dan batik yang dana pur, yang hana nyo? Walaupun pada waktu ini, insan dan batik nyo dana pur. Tapi yang kebetulan itu, kan dalalah kadiah. Menyo kadiah syartiyah, mutasilah syaribah, hana itu nyo kepada dana pur, empat dana tadi. Tetapi musahabah. Yang didalalah di Qadiyah musahabahnya yang digunakan pilih di Lesa guna pilih Lesa musahabahnya itu untuk tidak beda dan mana menjawab pilih karena ada kanan bahwa hewan ingkana hada insan bahwa hajaruna pun kana hajaran ingkana hada insanan ikanalah ini si itu insan pasti ada ya cuman minyo insan pasti bete nya itu bahwa minyo insan pasti bete nya itu tapi hana punya insan bete nya tanapur. Jadi tentunya membaca itu belum nampak. Apa itu? Karena ada di sana bahwa bayar tu. Jika ada ini insan maka dia hanya itu putih. Yang hana lagi yang lain dah. Hana menyukai insan tak putih yang tu. Tapi hana kenapa? Dia mendapat dia kebetulan mata pada matanya ibu contoh yang memang kaki dan nafus. Tapi hana di kena kira karya. Sedangkan menyusapi yang mempastikan diri kadiah membendaki tanapur mubatan mendani. Cuma tanapur sebagai yang kalian faham itu adakala tanapur pada bidoy ataupun tanapur pada tulis ataupun tanapur beluar. Cuma itu berhiri itu terjadi tanapur pada mana semua gitu kan. Kalau tidak pula makna tanapur, tabuh bagai, ini mesepat wai. Ini mesepat, ini semua itu mesepat. Kalau mana yang bulu lah. Bulu itu mesepat, itu tidak ada yang kena tanapur. Jadi tanapurnya harus datang ini. Tanapur adakala pada hidoy, makna tanapur pada hidoy, subut bandua tanapur. Tapi hai tim subut bandua, tidak tanapur. Tak subut mukadam, tak subut dali. Nah itu, ia pun tanapur pada subut. Menyamani hulu, tanapur juga pada subut. Sebab subut mukadam, subut dali, itu pada mana hulu. Nafi yang nah itu. Nafi mukadam, nafi dali. Ini lah tanapur pada nafi. Jadi tanapur pada kami. Menyari dalam kalau mau jabat tanapur Islam sesungguh tanapur antara dua puluh taraf adakala bahwa ada tanapur karena zat keduanya dua puluh taraf. Jadi zat mukaddam dan dali yang dikendaki kepada tanapur maka dia yaitu mumpasilah inyariyah. Mumpasilah inyariyah ini lagi yang luzumiyah ini menyoba syafiyah mumpasilah itu Yusufia karena memang subuh salah satu dikendaki kepada subuh yang lain. Jadi Yusufia menyerinya bikin mumpasilah inaria draw yang itu berlawanan dianya itu alati yang dikuat darinya di tengku syarih ini yang saya lupakan di syarih ini yang saya lupakan yang inaria tapi mio lagi tanya takmim. Ya kamu kadang kemana sih ini bangun inaria yang di Fatihah lawan sini dianya itu alat yang dekat dirinya di tunggu syarih ataupun tanapur inan karena semata-mata ikhtifak mu'anadah antara keduanya pada umum kebetulan mentang kebetulan mentang asaina mubatam hana tadi asaina tadi hana mubatam tetapi hana dikendaki di subuh mubatamnya butuh nabi tadi hana dikendaki kebetulan kebetulan mentang kejadian ini nah, maka dianya itu kebunan mumpasilah iktifakiyah. Jadi beda nama yang pertama raga ini inadiyah ini ikut dunia yang kedua ini taban iktifakiyah. Jadi syafiyah mumpasilah terbagi kepada luzumiyah dan iktifakiyah sedangkan syafiyah mumpasilah terbagi kepada inadiyah dan iktifakiyah. Kalau ta'arazal hasyareh, kama ta'arazal ni iktifakiyah mutasilah kerana ahsan. Jadi jadi ni tentu syareh bikin pegah iktifakiyah pada mutasilah. Bagaimana yang kan pegah iktifakiyah bagi mutasilah? Ini apa kan? Potankasi mu'aidan ialah ahsan syaratah dan terbagi mumpasilah istifakiyah kepada aksam salasah bagi dia itu tambah lagi inadiyah yang inadiyah benar bagi dia ini mana jama' mana perlu menerima. Menerimanya dengan hakikat. Di sebabnya begitu. Maka bermula yang hakikiah pada istifakiyah bagian penyudahnya pada Fidro Syafat yang aswad lagi yang katik hujung-hujungnya nikam dan juru temulik katul imma ayakuna hadha abiyat hau katik adakala bahwa ada si ini itu putih ataupun juru temulik yen meluah mendapat luah dia ni dah terbiju putih dengan katik manja baru hitam tak pernah pergi berluah kalau putih kalau katik manja sikit sebab ni orang katik urunnya. Tapi ni di fakia ni mana yang mau ibu mana mana ini kalau tak pernah berapa kan mana mana dia mendapat pada waktu lambi tapi waktu ini kebetulan urunnya hitam dan jil tumbi kalau tak hitam jil tumbi hitam dan jil kemulih urunnya tak ke ada kala urunnya putih ada kala jil kemulih tak nak pergi dua-dua putih kan jil kemulih pikirnya kan dia buat jil kemulih tak sebut dua putih dia jil kemulih dia mana putih urunnya mana hitam ni sabuk dari yang jil ni perbandingan ini menyelidik mana jamaah ke mana imam mana mana mana tak ke mana mana ini saham, saham ni mana saham lah, saham berapa? Anak saham berapa? Kita kena berapa? Jadi kalau mana? Dan mana jamak lagi penulisannya padanya urung putih urung hitam mulih ni. Adakala ada lagi ini itu putih atau lagati? Jinnya ada kalau putih. Adakala lagatik nyanjung sapat putih tinya wadi lagatik tinya wadi nyanjung kerana ikan putih kerana ikan ni lagatik tu tapi hulu dia dengan putih kan lagatik tu kan tak betul kan putih kan memangnya kan bau rungi hitam lagatik tu kan bau rungi katik tapi kan dia hulu kan. Bahkan dia perlu mana perlu lagi kena tanya apa contohnya yang silam adakala bahawa ada lagi ini dukun putih atau katik yang mana perlu mana ni tak pernah pergi maluan je nah. Tak pernah pergi kon putih hitam tak pernah pergi katik kan juga tak sebut maluan je kon putih pinyam katik pinyam ni juga pinyam tak semiah mana menjahat. Tapi di mana lagi mandi? Ini ni apa? Kebetulan hana mandi ke mana? Mana mana mandi apa tuai? Ini ni apa mandi? Hana apa? Jadi hana ini karena kejadian kalian yang terjadi urunnya hitam urunnya jernih ini yang terjadi. Maka untuk tak nafi putih, tak nafi katih. Ibu-ibu dah nama-nama daripada nafi putih dan nafi katik. Tapi kejadian maksudnya katik nah kebetulan di pandap nafi. Jadi kan mana ya? Karena istifakiyah kebetulan yang terjadi menang. Jadi waktu menang terjadi hanya di tab nafi. Ini kebetulan istifakiyah. Kak. Aksamuha ay mubasilah salah satu fardhu ulama. Aksam yang mubasilah he fardhu ulama. Fal mubasil maka mubasil adakala manik jamak. Ianya itu alati yang dihukumkan padanya dengan tanapi yang darah dua bau duduknya pada betul. Jadi tanapi ataupun tanakur antara sepadam dan tadi disebabkan itu fisirki menasihkan fisirki artinya tahko. Artinya beliau itu sesungguh mukaddam dan dali tidak benar kedua-duanya pada mahal yang satu. Nah. Jadi yang itu mana jamak antara mukaddam dan dali hanitim butul bandua dia itu mahal yang satu. Bak tahu tempat mukaddam dinyo tadi ini yang haitim. Yang itu mana jamak. Sumpama ada syik di masa jar oh wajar. Ini syik ada kalah kaya ada kalah batik. Ini syiknya. Syiknya tak betul keadaan ini itu saja. Kemudian tak betul si nyelam saja. Ini hati manusia betul. Kalau mereka betul ini saja, berarti kau saja. Mereka betul saja, kau saja. Jadi dengan betul tabok, tabok itu hati boleh betul pasti salah. Jadi pasti ternafi. Pakai kasubut salah satu pasti ternafi yang apa? Yang itu mana jemaah? Dan ditakjibkan akan dia daripada sesuatu dan yang lebih khusus daripada nakibnya sesuatu. Jadi nisbah antara mufaddam dan tali pada manih jamak, antara mufaddam dan tali salah satu di antara duanya lebih akhas daripada nakib yang lain. Salah satu di antara dua antara mufaddam dan tali. Adakah tali lebih khusus dari nasi mukaddam? Tali lebih khusus daripada nasi mukaddam, ataupun mukaddam lebih khusus daripada nasi tadi. Salah satunya bahan agungutain kan? Sebagai contoh saja mengajar, batin dan kaye. Yang batin tak kun kaye, kata bu. Hanya kita cari nakit kaya. Nakit kaya, kon kaya. Kon kaya. Adakala rusa. Adakala batik. Adakala hayawan. Yang tajuk ke tali sesuatu yang lebih khusus daripada nakit benar daripada kon kaya. Contohnya batik. Batik kan yang lebih akhas daripada kasut kon kaya. Jadi mukaddam kaya. Kemudian juga nakit leh, nakit mukaddam mana-mana pertama orang itu. Nakit mukaddam, nakit kaya adalah kon kaya. Yang tabuh ke tadi sesuatu yang akhas daripada kon kaya. Jadi sebahagian kon kaya. Yang kon kaya buat tak? Butau, batik, hayawan, ini kon kaya. Jok tabuh. Batik mesti. Aku butau, kan butau tak mandi dengan kaya buahnya punya lebih putus butau. Jadi yang dia ke nisbah di antara mukaddam dan tali salah satu di antara dua lebih khusus daripada nakid yang terpotong. Adakala tali lebih khusus daripada nakid mukaddam atau mukaddam lebih khusus daripada nakid tali. Mainan dia terbalik ke mana-mana itu. Yang mana kon kaya batik termasuk kon kaya. Adapun takun batik dan kon batik. Kon batik termasuk kaya termasuk usah wajib. Kamu kaya ini, jadi kaya lebih khusus daripada tuan batin. Kampung. Kalau ada tuan kaya, tuan kaya. Nasi kaya, minat tuan kaya. Yang tuan kaya apa tak? Ya, tajuk sabo batik. Batik asal khusus mandanya. Batik. Batik nak sebenar tu betul. Nah, kon kaya sebenar tu betul kan? Jadi ini kan nisbah antara tali menakik mukaddam. Mukaddam kaya, nakik mukaddam kon kaya. Kon kaya men batik asal umum. Umum kon kaya. Karena kon kaya sebenar tu batik, sebenar tu betul, sebenar tu betul. Tapi batik yang terbenar besar, yang terbenar guna. Jadi lebih khusus tali dari nasib mukaddam. Ini tak boleh ganti. Lebih khusus mukaddam daripada nasib tali. yang tadi dalam. Ataupun manekulu, dianya manekulu bariyah yang dihukumkan padanya dengan tanafi antara dua mudharabnya pada kulit. Jadi manekulu yang hanjib musafat dua pada nafi, musafat pada nafi yang hanjib pada subuh juga. Jadi mupadam dan tali tapat bandua pada wujud. Tabok syed mupadam dia tali dia punya juga. Yang baik tabok syed mupadam kan tali tiga yang hanjib ini. Yang ke mana hulu. Jadi yang mana hulu wajib subuh salah satu antara mupadam dan tali. Wajib subuh tabok. Bahanjib nafi bandua. Nafi bandua yang hanjib. Subuh bandua hanjib. Subuh salah tabok ini. Yang baik nabi bandua. Ni edek yang baik mufabat bandua. Wujud bandua. Ni ni yang baik nabi bandua. Sumpama ima ayakuna syik bayra biat wa ima ayakuna bayra aswad. Adakalah bahawa adalah sesuatu itu kon putih, adakalah kon hitam. Sesuatu buah mentang barang, adakalah dinyan kon putih, adakalah dinyan kon hitam. Kita dapat separ juga kon putih dan kon hitam. Ya, hijau banyak kan putih dan hitam kan? Tapi kalau ini shape-nya hijau, berarti kan putih ini, kan hitam ini. Ini kan sepat kan putih dan kan hitamnya. Barangnya kan sepat kan putih dan kan hitam. Ini sepat kan dua. Tak pernah pergi apa? Tak pernah pergi kan putih, karena barangnya putih. Shape yang putih, banyak kan putih. Shape yang putih. Yang mesti ada juga yang yang putih. Kalau putih, nak tunggu ini. Kena sebab lagi putih, banyak kalau putih. Kalau tidak, kalau tidak maka berarti nafsi mukaddam mana nafsi tadi. Ini nafsi mukaddam mana nafsi tadi pada syekh yang putih. Pada syekh yang putih, ternafilah mukaddam. Karena mukaddam itu kalau putih, di putih. Berarti nafsi mukaddam mana nafsi tadi. Ataupun subuh bandua. Oh, nasi bandua. Kon putih dia, kon hitam dia. Putra. Hijau warna bukunya. Banyak kon putih. Dan banyak kon hitam. Yang mukaddam disebut, dari disebut. Ini ada nasi bandua. Kon putih kan, kon hitam kan. Minyak kon putih kan, putra. Putih, kon hitam kan. Hitam, mana minyak tak pernah pergi ikan putih, tak pernah pergi ikan hitam, apa dah alamnya? Hitam putih, kan hanya untuk sebab hitam putih. Berarti ini pernah pergi bandua yang baik. Subut bandua juga. Subut mukaddam, subut tali juga. Subut mukaddam, nafi tadi juga. Subut tali, nafi mukaddam juga. Yang baik, nafi tadi, nafi mukaddam. Sebab ada nafi putih, putih. Ada nafi ikan putih, putih. Nafi ikan hitam, hitam. Mana putih hitam. Baik, apa kah? Dah pilih baik dah, dah sempat. Kah? Dan ditarkibkan akan dianya manik bulu daripada syih dan daripada yang lebih umum daripada nyakitnya syih. Hanya beda. Menyomanik jamak syih dan asas daripada nyakit syih. Menyomanik bulu syih dan a'am daripada nyakit syih. Ini empat dahulu gairu abiyah. Nakir gairu abiyah? Abiyah. Ini nakir ini abiyah. Kemudian yang dikali gairu aswad. Gairu aswad dengan abiyah ke umum? Umum ke hitam. Karena ke hitam terbenar putih, terbenar kuning, terbenar hijau yang menurut ke hitam. Jadi lebih umum gairu aswad daripada abiyah. Yang abiyahnya adalah nakir batam. Mukaddam gairu abiyat. Mukaddam gairu, gairu abiyat. Nakir ini? Abiyat. Abiyat, kata bo. Abiyat nakir. Tapi dua sepuluh tadi, boleh lebih umum daripada abiyat. Itulah gairu aswat. Hai nanti gairu aswat. Gairu hijau kan di sini. Ini jantung masa. Gairu aswat. Hana hitam. Mana putih ini hana hitam? Hana terangsa, hana hitam pada putih. Asai kau itu belum dia yang baik tak tahu. Lain belum dia belum mesti. Maka tali lebih umum daripada nakir mukadam. Menyamanya jama tali lebih khusus daripada nakir nakir mukadam. Atau mani umar, artinya mani jama dan kulu. Yang mana mana mani umar, mani umar, mani jama dan mani kulu. Mustafat hanjir sunyi hanjir ataupun yang bahasa lain tak subut bandua hanjir tak nafi bandua hanjir. Jadi menyau nafi sabo saja, menyau subut sabo saja. Jadi mereka subut sabo wajib nafi sabo saja. Wah, maka bermula bamer, bamer pada asal penubang ini. Kau huma kan? Menyelamatkan kau huma mani ujam in au kulu in au huma. Tentang humanya maksud ribut pada asal gamirnya ke mubah ini. Maka manakala dibuangkan mubah nisya impisan lah gamir. Maka tidak lagi gamir pada makam mubah yang maku. Fata ma'ah, maka maku iya. Artinya jadilah ia akan gamir rahma. Kau menyelamatkan humanya gamir jana. Oh mani umuhuma huma mula ini berarti jam lamir jar. Tapi wajah tak buang muda. Udah muda ini pada makam muda matmu, maka humanya tak lamir apa aja. Yang apakah dia itu mani jama. Di mani jama, mani hulu, mani huma. Walai sifu dan nanasah keadaannya lamir. Yang apakah dia itu muda pilih yang telah terdahulu. Apa kepada jama. Sebabnya diapakan yaitu manik jamak diapakan. Jadi yang dia ke maktuh di maktuh ini manik jamak. Kau jamak. Jadi kita apa kepada jamak kan? Oh huma itu. Jika di manik. Atau manik huma kau benar. Ini kau pada saat ya. Manik jamak. Oh kulu. Kulu apa kepada jamak. Jika di manik. Kalau apa huma apa kepada jamak. Jika di manik. Anjir, tidak sah keadaannya lamir yang pasal yaitu muda ini dengan muka kaki sama awal tadi. Maka sudah ini tidak ada lah. Buku yang mendengar sama awal tadi yang mendengar. Buku kata tidak kabir karena punya kesetiaan latim yaitu sang sahuma kepada jamak bahwa ada yaitu majrur yang mumpasir. Sedangkan lamir jah tidak ada yaitu yang mumpasir. Lamir jah penjar mutasir dari enak rafaknya naruh berah rafak mutasir nah rafak mutasir dan kumpuan nanti kumtu kayaknya lamir rafak mutasir menyebua lamir rafak mutasir eh kemudian lamir nasab naruh lagi nah lamir nasab mutasir nah lamir nasab mutasir yang mutasir di iya nih lamir nah yang mutasir di barabamu. Sedangkan lamir jar yang na mutasil lah guys, mutasil mana? Man menyuka tak apa, tak pegahnya lamir jar, berarti ini lamir jar mutasil. Engkau barang-barang golong na lo, golong diproduksi lo barangnya. Lamir jar yang mutasil golong na, mutasil lah guys. Jadi menyuka apa kuma kepada jamak, berarti mahal di mahal jar. Tapi ini mukasir karena hanya sambung dari mana lain kenapa? Hai dah kenapa hijau? Cuma tu kenapa? Berarti semuanya ni Allah pada dia meja mukasir. Jadi dia ni kan? Yang na cuma yang dia kenapa? Berarti dah meja mukasir ni pada apa? Meja mukasir cuma marmu yang na menjadi luar sana. Jadi kenapa kepada mana? Jadi cuma dia kenapa kepada mana? Ataupun cuma kerana anak ada kebiri mana? Apakah itu dasar di mana cuma? Juga mudah, setiap mudah ini juga mau makan mudah. Kalau itu kan tak sering. Jadi mudah kan dalam kerusi dan perumahan. Jadi mana rumah ini? Ini yang menang kaedah amat ya. Tak ada rumah dalam saat. Tak perlu buat jemaah ini. Mungkin itu lah. Pokok ini. Pokok ini, mana rumah ini? Mana tak terpanjang. Maka mumpatilah alati yang dianya itu manik jamak dan manik hulu. Itu manik umat. Hai manik jamak dan hulu. Itu manik umat. itu alati yang dihukumkan akan dia dengan tanafi antara dua mukarabnya pada betul dan tuli. Bandua tanafi. Tanafi pada betul, tanafi pada tuli. Ini yang beda. Ini no yang sama tanafi pada betul, mana tanafi pada tuli. Yang sama itu tanafi pada tuli, mana tanafi pada betul. Ini no tanafi betul dan tuli. Dan dikatakan akan dia daripada syek dan nasibnya syek itu. Kalau na'am berasa syek di mu'adam, nasib syek di tali. Sebab antara syek dan nasib, kenyang di sepat wai. Dan kenyang juga di drama kedua. Agar datang hari nasib dan syek, la ya dikamihani, wa la ya dikamihani, ijima anjir, ya dikma anjir, ijima. Ini yang silakan. Ya sifat ilwan manuar juga musafat juga tanafi sendiri mana huma ditarkikan daripada syek dan nasihnya syek berlaku juga idah nasih dan nafi manuar juga sebut manuar juga jadi juga ternafi dihukumkan dengan tanafi pada betul dan betul seumpama ima ayah kunal anda dunjokian oh gaira rugi adakalah bahwa adalah bilangan itu senap atau kondenap. Adakala genap, adakala tuan genap. Maksudnya, tanya penafi bahawa genap itu kan tuan genap itu. Mana yang berarti? Tanya pesapar bahawa genapnya, tuan genapnya, hakim tepat. Ataupun kan daripada syek dan nasib tersusun. Daripada syek dan sesuatu yang tak tahu yang nasib. Menyebutnya genap, kan genap, yang nasib. Ataupun sesuatu yang lain yang tak tahu bagi nasib. Jadi, kita tanya, alam itu imam sujun, imam batun. Yang zaujun dan fardun. Fardun tak tahu bagi nasi zaujun. Mana tak tahu, mana umum, mana betul. Kengenam mengatakan janji. Ini setiap janji memandung kengenam. Setiap kengenam memandung janji. Kengenam. Jadi adakalah jenisun daripada syik dan nasibnya. Adakalah jenisun yang musawi bagi nasibnya. Maka dua pembarak ini kaliyah enam sepat kedua-duanya pada yang tertani dan anak rafa kedua-duanya. Tak. Lebih khusus. Manek huma lebih guna hakiki. hal apa yang dia lebih khusus daripada dua yang awal? Jadi mana huma, kapan ini mana jama? Yang khusus mana huma? Menanti mana huma, kapan ini mana kulu? Yang khusus mana huma? Karena mana kulu sah sebenarnya dapat pada madah yang mana huma? Ayah mengapa dia ini yang dia, tapi tak pegawai dia yang cuma yang kulu. Apa? Apa mutlakkan minal awalaini? Lebih khusus akan sebagai khusus mutlak. Jadi khusus intinya memang kayak itu. Jadi lah saya ucap umum khusus mutlak. Mana lebih khusus umum khusus mutlak? Tapi dia khusus tapi umum kita bilang. Ini mana jamak lebih khusus? Mana umat lebih khusus daripada mana kudu? Lepas khusus mutlakan yang kau umum khusus mutlak. Jadi mana umatnya umum? Ada yang umum pada mana umat? Khusus yang nanya. Khusus jana pada mana umat? Umum pada mana jamak? Umum khusus. Mutlak. Jadi umumnya mutlak, khususnya mutlak. Jadi ini juga kena khusus mutlak. Kalau umum khusus mutlak. Ke mana umat? Nisbah kepada jana jamak khusus mutlak. Ke mana jamak umum mutlak. Jadi belum sampai keluar dengan nas kepodam perkara ini. Yang dengan darah ini nasah mutlakan dan yang umum mutlak. Ya? Ya. Ini kena rumi aku itu. Akhas mutlakan. Aam mutlakan. Punya umum khusus min wajihin yang dia takkan menua sebab umum nainan khusus nainan umum dari satu wajah dan khusus dari satu wajah musafat tadi musafat pada sebuah umum dan khusus tapi hanya menentang karena jihad umum ke jihad khusus yang hanya umum dan khusus dari satu jihad ini hanya maka ini pada sebuah benda yang umum dan khusus ini umum dan khusus tapi antara mana-mana sebuah umum sebuah khusus pada khusus mana umum pada umum mana khusus mana tak ada kata umum khusus mutlak khusus mutlak ayna umum mutlak jadi orang yang tulis apa mutlakan ini umum mana benda yang mana benda yang betul jadi ini yang tulis berdua ini yang betul umum adalah jadi mana umat akhas mutlakan daripada mana jamak dan daripada mana umum. Ada minat tarifah ini, tarifah ini, ini dasar itu dua buah tarif yang telah lalu di mana jamak dan mana umat. Adapun ada tarif keduanya yang diziadahkan pada akhir ikib daripada keduanya akan lapai topat, maka hakikiyat mubayin bagi keduanya. Jadi minat ini tidak ada manfaat yang tidak bayar. Ibu benar ada manfaat. Menyemani jamak tanafi pada betul fakat inantok tanafi maka hanji hanangkun mani umat bila sah tanafi pada tulis pula pernah? Berarti yang tanafi pada betul mental menyemani jamak yang tanafi pada tulis mental menyemani bulu yang tanafi bandua menyemani umat itu hanawu menyemani yang tertarik. Sebab hana terbenar mana umat kepada mana jamak. Hana terbenar mana jamak kepada mana umat. Dia rasa benar kan terbenar. Lebih umum mana jamak juga. Mana jamak terbenar kepada mana umat. Sebab pada mana umatnya naik mana jamak. Ini hanya terbenar yang hanya tepat. Tapi punya pada mana jamak. Kata makai fakat. Yang kekun mana jamak. Yang tanah fiji pada butuh mata-mata. Sedangkan mana umat hana terkena tanafi pada tulis dah bangun. Berarti hana terbenar mana jemaah kepada mana umat. Dan hana terbenar mana hulu kepada mana umat. Mana umat hati tadi tak bayar sebenarnya. Yang terbenar tergantung bak kuatir tak tarif mana jemaah dan mana hulu. Puna tak pakai fakat atau ujung atau mana. Ya, aku buat tak kaki penunggu jerah. Aku buat Karena aku udah pegang, kayaknya dendam mbak pekat. Dendam mbak dari nama kan loju. Jadi itu lebih ini ya. Pak lama, maka kita lihat ini. Wakulu hakikatin, maka tiap qadiyah hakikiyah, yaitu mana huma, terbenar artinya sesungguhnya itu mana jamaah, dan terbenar sesungguhnya itu mana huni. Guna atas, hanya kita balik. Hanya takun mana huma, ke mana jamaah. Tapi mana jamaah, hanya takun ke mana huma. Ini dasar atas ini. Fakta ikan musalasah, maka mencapaklah leh perkara pada sumpama al-anda itu ilma tujun ofadu. Ini mencapakkan leh ingat. Sebabnya mana jamaah. Betul, kerana hanya mencapak tujun ofadu. Dan ini mana bulu. Tanya pun api tujun ofadu. Dan ini mana huang. Baca kata benar mana jamaah dan mana bulu. Kan mana huang kan. Dan istirahatlah mana jamaah. Mana jamaah tau. Dengan sumpama ilma ayatku nasi abiyat awa aswar. Kadang-kadang bahawa ada lelaki itu. Putih ada pun hitam. Cik ada kalah putih, ada kalah hitam. Yang mana jamak mencapai putih dan hitam nanti. Tapi tak nak pernah pergi bantuan lagi. Tapi anda benar mana rumah kena. Karena sah nabi putih dan nabi hitam. Dan istirahatlah mana hulu. Dengan seumpama ada kalah bahawa ada lagi itu kon putih ataupun kon hitam. Yang mana hulu lah kainan. Karena pernah pergi kon putih, pernah pergi kon hitam nanti. Tapi kalau disebutkan putih dan disebutkan hitam dia, maka hanya terbenar yang mana jamak dan hanya terbenar yang mana huma. Walikulain dan sampai pergi sikit daripada mana jamak dan mana hulu itu nak tafsir yang lain yang lebih khusus daripada barang yang terletak oleh kamu itu. Nah tafsir yang lebih khusus. Maka jika ada kata kunci akannya tafsir yang lebih khusus, maka tamak dikata pada akhir sikit daripada dua buah tafsir keduanya manikumi dan manikumat yang terasa itu akan lapai pakat. Sebab menyuhana kata mahfakat umum manikumatnya umum karena terbenar sah takut manikumat ke manikumat dia takut manikumat ke manikumat. Tapi menyepada manikumat kata mahfakat manikumat kata mahfakat yang hanya terbenar manikumat ke manikumat. Sebab yang takut manikumat bermanik butuhi pakat baik mana yang bodoh si. Sedangkan mana yang rumah di mana yang bodoh. Jadi punya perle yang khusus benar. Maka jika kata iradah akannya tafsir yang lebih khusus, maka diadah ni kata fazih. Maka diadah olehmu pada akhir sikit daripada dua buah tafsir keduanya mana yang jamak dan mana yang bodoh yang telah terdahulu akan kalimat papak. Maka nalah qadiyah hakikiyah iaitu manik umat tabayun bagi ikhtiar daripada keduanya manik jamak dan manik ulu dihazat tafsiri dengan ini tafsir. Yang dasar tafsir yang kada wajib hanali umum hanali khusus wahada bil mumpatilah mujabah. Ini pada mumpatilah mujabah lah. Adapun mumpatilah salibah maka bermula takliyahnya manik jamak manik ulu ataupun hakikiyah itu majah karena serupanya akan mujabahnya ataupun hakikat istilah hijau. Jadi ada jalan tasmiyah yang kena musyabahah berarti ada jalan majaz ataupun hakikat istilah hijau. Wa illa menyebabkan apakah darinya maka dianya mumfasilah salibah itu disalokya akan manik jamak atau manik hulu atau manik umat. Jadi kan manik jamak malah dipunafi manik jamak hana manik jina. Jadi bukan mumfasilah manik jamak ini malah hana manik begitu mumfasilah lah. Hana mana yang dia pegang? Hana mana yang perlu? Hana mana yang perlu yang dia pegang? Mana umat? Hana mana umat? Jadi bila kita bagi dia mana yang jamaah, mana yang perlu, mana yang umat. Bila syafiah, mumpahilah yang salibat. Kenapa hana mana? Mana tujuan untuk menafi mana itu? Tapi ada hana yang mumpahilah. Dia berdua ni. Jadi hakikat istilahiyah ni. Hakikat istilahiyah. Okay, itu. Sumpama laisa ima ayakuna syi'usan wa ima ayakuna nasikah. Yang baik tak duduk laisa ini ima mandal. Adakala bahawa adalah syi'itu insan. Adakala bahawa ada ayakuna taik. Yang tak pegah dengan mana jamak. Yang mana jamak berarti hanjir mencepat antara insan dan taik. Mana yang hanjir mencepat? Kau, wadikon pun api kerjanya duduk laisa itu. dah sabo. Adapun ini kan bukan mana perlu. Adakala bahawa ada laki itu insan, adakala bahawa ada ayat itu nate. Ini mana yang sunyi dah buka. Sesuatu menyebabkan insan pasti nate. Menyewa teman. Kami insan kan nate kan. Berarti dia sunyi. Mencari ukuran apa mana yang sunyi, mana yang perlu. Bukan beda. Kau lagi nya. Juga ada gala asyik yang insan, ada gala nasek yang ini kepada manik, ada gala jamak, ada gala buluknya ke buluk leta itu. Maka sahlah kamsir dengan ini, dengan ini listalah tadi bagi ini buat jentuh yang ima ayakuna asyik insan dan ima ayakuna nasekan itu jentuh salibah manik jamak punya, salibah manik kunu punya, salibah manik umar punya bergantung kota dan kepegahnya. Oh dan kepegahnya luar menjadi kesepat. Berarti laisa ambil ibu nafi manik jamak. Sebab manik jamak hendak mendapat empat dalam dari ini. Perlu laisa untuk ibu nafi manik jamak yang tanya ke manik kianya. Juga salibah manik jamak. Oh ini dalam kurang manik bulu. Syek hendak sunyi daripada insan dan nafek. Berarti kalau kurang hendak sunyi. Tak nafi kianya. Manik bulunya ke. Itu salibah manik bulu. Ini ada yang pegah yang manik umat. Berarti salibah manik umat. Tak. Mana hulu mana juga hancur nafi bandua. Ada gala bahwa ada laki itu insan. Ada gala bahwa ada ayat yang nafi. Nentap nafi bandua hancur. Ini hancur nafi bandua. Setiap si harus subur. Ia kau insan nafi. Menyuruh mas setiap si memberi insan nafi. Kami insan kau nafi kau kan. Cik dua yang masalah ini. Cik ada kalah insan, ada kalah nate. Jadi watak insaniah dan nabikiah hancur terlepas dari tiap sesuatu. Hancur kan? Kak. Kalau bagi ada kalah lebih, ada kalah hana lebih. maka dibuangkan gairah zaid dan diibaratkan daripadanya gairah zaid dengan nakis atau musyarif. Jadi ada kala lebih, ada kala hana lebih. Yang hana lebih ada kala musyarif, ada kala kurul. Jadi bilang kau itu gairah zaid itu maka musyarif itu kurul, musyarif dan nakis. Jadi wibu zaid gairah zaid berarti syekh dan nakisnya syekh. Menyesek dan nasi menyesek, mengapat menyesek, rahmat berdua menyesek, karenanya mana yang mana. Jadi, waktu saya kata mengapat ini, lagi nanti. Sebab ini itu dua menilang kebok. Nah, zaid, atau gairu zaid. Yang gairu zaid, musawin ataupun nakis. Waktu yang terjadi, menyebutkan zaid, yang gairu zaid. Yang gairu zaid, menyebutkan nakis, musawin. Jadi, ditanyakan mana yang mana. Maka dibuangkan gairu zaid dan diibaratkan daripadanya dengan nakis atau musawi. Di anahu bermakna karena sesungguhnya nakis atau musawi itu dengan maknanya gairu zaid. Maka belumlah ingat yang hakikat adakala ianya itu antara zaid dan gairu zaid. Maka belumlah ingat pada hakikat hanya ianya itu antara zaid dan gairu zaid. Ini yang disebut menentang. Zaid dan gairu zaid. Sebab zaid dan gairu zaid nanti dia dua ini bukan yang menentang dibuat. Cuma masalah nakis ataupun musawin yang dublo gairu zaid. Gairu zaid ada dua. Adapun madin jamak maka disusunkan daripada lebih daripada dua buah itu secara singkat. Yang mana jamaknya memang gitu. Hanya kembali kepada dua. Menyemani jumat walaupun juzuk lebih daripada dua, beribu dua. Tapi menyemani jamak segeri lehnya beribu leh. Segeri pun beribu pun je. Saya tidak berkata cik ada kalah putih, ada kalah hitam, ada kalah kuning, ada kalah hijau. Yang beribu tu kadu, eh pun dah tu. Sebab pun yang hijau-hijau sempat. Jadi hanya lihat ikatnya yang hijau maknanya kalau putih, mana dia nak. Pun pun dia. Mana rumah yang tadi nak. Wakala mana kulu, menajib mana kulu. Jadi mana kulu pun punya tersusun daripada leboh juzu dan leboh dekat. Thank you. Mungkin waktu ini aku sudah kan rumah tak ingin dengan apa ini kan kawan tak ingin dengan aku. Tak menjadi tidak meningkat. Kau yang dah. Kau yang dah. Kau yang dah.